اهلا وسهلا بحضوركم وجزاكم الله خيرا. Bersyukur kepada Allah dikumpulkan di kesempatan kali ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia nikmat secara jasmani dan rohani diberikan kemampuan dan kemauan untuk meluangkan waktu. Semoga kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kita terus berupaya menjalankan aktivitas thalabul ilmi sebagai suatu ibadah yang tidak lain adalah mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dan juga berusaha untuk mengangkat kejahilan yang kedua. Semoga semuanya mendatangkan manfaat. Telah hadir di tengah-tengah kita alhamdulillah bi'aunillah al-ustaz Abdurrahman Habibullah Ta'ala. Beliau adalah orang tua kita yang mengajari kita semenjak kita belum mengerti apa-apa, yang membimbing kita. Alhamdulillah beliau berkenan hadir mengunjungi kita di sini. Semoga semua ini semakin menambah kepada kita manfaat dan semakin mengikatkan kepada kita, di antara kita, al-mahabbah fillah walillah. Dan beliau berdomisili di Sumbawa. Di sana beliau mengasuh sebuah ma'had pondok pesantren Imam Syafi'i. Dan beliau akan memberikan kajian selama 3 hari. InsyaAllah bersama kita. Semoga kita diberikan semangat dan terus diberikan keikhlasan dan berusaha untuk mengambil manfaat semaksimal mungkin. Akan membaca insyaAllah di kajian kita kali ini sebagaimana kita sudah membaca di umuman, maradul qulub wa syifa'uha. Dan pada kesempatan muqaddimah malam hari ini insyaAllah beliau akan memberikan tausiah kepada kita. Kepada beliau kita persilakan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله puji dan syukur tidak lupa kita memanjatkannya kepada Allah Azza wa Jal karena dialah satu-satunya zat yang patut dan pantas untuk menyandang segala pujian dari seluruh makhluknya. Allah Azza wa Jal dengan sifat keadilan dan kemahabijaksanaannya telah membagikan nikmat-nikmat yang sangat banyak pada makhluknya. Tiada ada sekecil apapun yang dibutuhkan oleh mereka yang dikurangi dan ditahan oleh Allah Jalla Subhanahu. الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله tiadalah kalian berada dalam satu nikmat melainkan itu datangnya dari Allah Jalla Subhanahu. Dia Allah عز وجل yang memiliki hak untuk menahan dan tidak memberikan sebuah nikmat pada makhluknya. Dia Allah Azza wa Jalla yang memiliki hak untuk membagikan nikmat-nikmat itu kepada siapa yang dia kendakinya. Dan dia pula Allah Azza wa Jalla yang memiliki hak untuk mencabut nikmat itu dari siapa yang dia kehendaki. Bagi seseorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan melakukan pencarian terhadap nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala. Manakah yang paling berharga, yang paling mahal, dan yang paling tinggi nilainya dalam hidupnya. Dia akan berusaha untuk mencarinya. Lalu kemudian setelah dia menemukan, dia berusaha untuk menjaga dan melindunginya. Jangan sampai nikmat yang paling berharga di dalam hidupnya diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai nikmat yang paling besar dan mahal di dalam hidupnya lalu ditukar dengan sesuatu yang kecil nilainya. Maka kalau kita mencari nas-nas atau mencari pengetahuan tentang nikmat yang paling berharga ini melalui nas-nas di dalam Al-Quranul Karim dan melalui lisan Nabiyuna alaihi salatu wassalam, kita akan menemukan, kita akan menjumpai bahwa nikmat yang paling berharga dan besar adalah nikmatul Islam wal iman. Nikmat Islam dan nikmat iman nikmat at-tamassuk bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Fa alhamdulillah, melalui nikmat Islam ini Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita bantuan dan pertolongan untuk membuktikan dan mewujudkan konsekuensi dari nikmat ini sebagaimana pendahulu kita yang saleh. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Kita memasrahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan mentauhidkannya. Kita berusaha mengkaji. Kita berusaha mendalami ilmu tauhid, ilmu al-aqidah. Untuk kita bisa menundukkan diri kita kepada Allah Jalla subhanah. Al-istislamu lillahi bitauhid. Dan kita berusaha untuk membuktikannya pula, nikmat yang agung dan berharga ini dalam bentuk al-inqiyadu lahu bitta'ati, patuh dengan lahiriah dan batiniah kita kepada Allah Jalla wa'ala melalui pintu-pintu ketaatan. Kita berusaha membuktikan dan kita berusaha masuk ke dalamnya, yang mana pintu-pintu ketaatan itu kita berusaha untuk tidak keluar dari rel yang telah disyariatkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk memasukinya pula dengan tidak mengharapkan kecuali wajah Allah Jalla subhanahu, ridha dari Allah Jalla Jalaluhu. Kita berusaha untuk membuktikannya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang besar ini. Lalu setelah itu, barakallahu fikum, al-bara'atu minasyirki wa ahlih, minal bid'i wa ahliha, wa minal ma'asi wa ahliha. Kita berusaha untuk membuktikan dan mewujudkan nikmat besar ini melalui sikap berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan semua pelaku kesyirikan, berlepas diri dari semua bentuk-bentuk kebid'ahan dan pelaku-pelakunya, dan berlepas diri pula dari berbagai macam kemaksiatan dan para pelakunya, rahimani wa rahimakumullah. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah barakallahu fikum bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat yang besar ini. Namun perlu kita ketahui pula, setelah kita mencoba untuk kemudian mengkaji dan mendalami nikmat yang besar ini, ternyata kita menemukan dan menjumpai mayoritas dari yang telah memperoleh nikmat ini menggunakannya dengan cara yang salah. Mayoritas, rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya kaitannya dengan muamalat antara sesama. Dalam perkara yang sangat besar dan mendalam, hubungan lahiriah dan batiniah dengan Allah Jalla wa'ala hancur lebur, barakallahu fikum. Maka disinilah kita menemukan pula, ternyata orang-orang yang menganggap berharga nikmat Islam dan iman, yang memiliki nilai yang mahal, amat sangat sedikit dari umatnya Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. maka yang sedikit ini dimasukkan oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam dalam bingkai apa yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghurabai. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, Islam ini datang dalam kondisi asing dan akan diambil dan diangkat dalam kondisi asing. Bergembiralah. Di dalam riwayat-riwayat yang lain, tuba adalah satu pohon yang terdapat di dalam surga. Perjalanan untuk menempuhnya adalah perjalanan satu bulan. Barakallahu fikum. Fatuba lil ghurabai. Bergembiralah orang-orang yang dikatakan asing. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam orang-orang yang benar-benar mewujudkan dan membuktikan nikmat Islam sebagaimana datangnya, dimasukkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dalam golongan yang disebut dengan al-ghuraba, orang-orang yang asing. Barakallahu fikum. Dari kata keasingan ini kita menemukan, aduhai betapa sedikitnya mereka di tengah umat. Asing. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, yang harus kita jaga adalah apa yang Allah Jalla wa'ala telah ajarkan kita di dalam agama ini. Menempuh dan mengikuti langkah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di saat orang-orang beramai-ramai mengikuti bukan lagi petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Melangkah bukan lagi melalui apa yang telah ditapaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa ala melalui Islam yang hak ini telah memberitahukan kepada kita farq, perbedaan antara du'at ala abwabi jahannam, para penyeru-penyeru yang ada di pintu neraka jahannam, dan orang-orang yang benar mengajak untuk memasuki surganya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Setelah semuanya ini, apakah ada lagi nilai untuk kemudian menukar nikmat yang besar ini? Jawabannya lah. Apakah ada harga untuk kita bisa membeli nikmat ini? Jawabannya tidak ada. Barakallahu fikum. Apakah ada pengganti untuk kemudian kita membarter nikmat yang besar ini? Jawabannya tidak ada. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti sekarang adalah kita jangan sampai melepaskan nikmat ini. Kita genggam dengan genggaman yang kuat. Kita gigit dengan gigi geraham kita. Jangan sampai lepas. Barakallahu fikum. Sadaqan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Idh yakulu inna min waraikum ayyama sabar. Al-mutamassiku fiha kalqabidhi alal jamri. Akan datang hari-hari kesabaran. Orang yang berpegang dengannya ay sunnah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Seperti orang yang memegang bara api, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Gambaran yang sangat makul masuk ke dalam akal. Seseorang yang berpegang dengan sunnah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bagaikan orang yang memegang bara api. Perih, pedih, panas, sakit. Tetapi jikalau engkau melepaskan bara ini, karena engkau tidak sanggup untuk kemudian berjuang di jalannya, tidak sanggup untuk mempertahankan dan menjaganya, akan membakar diri engkau sendiri. Akan membakar rumah engkau sendiri. Membakar masyarakat engkau, bangsa dan negara engkau. Tapi jikalau engkau menyabarkan diri untuk memegang genggaman bara api sampai kemudian padam di tangan engkau, perih memang, pedih barakallahu fikum, namun engkau akan selamat, rahimani wa rahimakumullah. Engkau akan bisa menyelamatkan keluarga engkau, istri engkau, anak engkau, bisa menyelamatkan keluarga-keluarga engkau, sanak famili engkau, bisa menyelamatkan masyarakat dan bangsa dan negara ini, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Bukankah penghinaan, kerendahan, kekalahan, kegagalan, kehancuran dan kebinasaan disebabkan karena menyelisihi syariat Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala an, waj'ila dhillah was-saghara ala man khalafa amri, dijadikan rendah dan hina, dijadikan rendah dan hina orang-orang yang menyelisihi perintahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadis ini barakallahu fikum, kita diberitahukan oleh wahyu ilahi bahwa orang yang kembali kepada sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berjalan di atas apa yang telah dilalui dan ditapaki oleh Nabi Ali sallallahu wasallam, fil izzi, dalam kemuliaan, dalam barakallahu fikum keterhormatan, berada dalam kedudukan dan posisi yang tinggi di hadapan makhluk-makhluknya Allah jalla subhanahu, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah jalla subhanahu. Sebaliknya barakallahu fikum, dijadikan rendah dan hina orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Syattan bainahuma. Sungguh amat sangat jauh perbedaannya. Orang yang mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah jalla subhanahu, dan orang yang mendapatkan kerendahan barakallahu fikum, patokannya ikut kepada tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mengkaji kembali keberkahan hidup generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kita menemukan melalui pintu yang besar ini, berjalan di atas apa yang telah dilalui dan ditapaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disinilah letaknya. Kita harus berbangga diri dan berbahagia. Mungkin engkau seorang diri di kampung yang sangat luas, di desa barakallahu fikum atau di sebuah kecamatan, jangan sampai sedikitnya engkau atau sendirinya engkau menjadi orang yang memiliki rasa kekhawatiran dan ketakutan, kengerian barakallahu fikum. Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Yang ada adalah engkau harus berbesar hati, berbangga jiwa. Allah Jalla wa'ala memilih engkau di tengah orang-orang yang tidak menjadi pilihannya. Barakallahu fikum. Engkau harus bergembira di tengah-tengah orang yang tidak dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak kemudian baru diberikan nikmat yang besar dari sisi Allahu Azza wa Jalla. Lalu apa yang menyebabkan diri engkau rendah dan terhina? Apa yang menyebabkan diri engkau tidak memiliki semangat barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, nikmat ini harus dilindungi. Nikmat ini harus dijaga. Nikmat ini harus dipelihara barakallahu fikum. Karena dialah Allahu Jalla wa'ala mengajarkan kepada kita akan lantunan sebuah doa. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami ini setelah engkau memberikan hidayah padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun ternyata terjadi bahwa ada orang yang keluar dari tuntunan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, atau keluar menjadi orang yang terhina dalam penjelasan Nabi kita di atas, jangan engkau menyalahkan kecuali diri engkau sendiri. Bukankah Allah Jalla wa'ala bercerita, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka mengawali bibit-bibit penyimpangan dan penyelewengan pada diri-diri mereka, zagh, Allah Jalla wa'ala menghukumi atau menghukum dia dengan penyimpangan yang keberikutnya. Sehingga rahimani wa rahimakumullah, yang kita salahkan, yang kita tuding dan tuduh kezalimannya adalah diri kita sendiri barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, nikmat ini adalah nikmat yang besar, yang paling berharga, maka tahan dan peganglah dia dengan erat-erat dimanapun engkau berada. Karena tiadalah orang berlalu dengan nikmat ini yang mulus jalannya barakallahu fikum. Ternyata penuh dengan duri-duri, penuh dengan kerikil tajam, ujian dan cobaan silih berganti datang kepada mereka. Itulah Allahu Jalla wa'ala yang telah memberitahukan di dalam Al-Quranul Karim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka, Alif Lam Mim, apakah manusia itu menyangka dan menduga mereka dibiarkan untuk mengatakan kami beriman kepada Allah, lalu kemudian tidak diuji oleh Allahu Jalla Subhanah? Termasuk barakallahu fikum, pengakuan iman yang tinggi di saat mengaku berjalan di atas sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, di saat mengaku berjalan di atas manhajus salafi, manhaj salafuna salih ridwanullah alim ajma'in. Maka ini proklamir tentang keimanan yang sangat tinggi di hadapan Allahu Jalla wa'ala. Karena engkau telah mengatakan, engkau berjalan di atas apa yang dimaukan oleh Allahu Jalla wa'ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Berarti ini pengakuan yang sangat tinggi. Bersamaan dengan pengakuan yang tinggi ini, berarti anda, kita semuanya harus memiliki kesiapan untuk menghadapi ujian yang bertubi-tubi barakallahu fikum. Ujian yang sangat besar. Jangan sekali-kali kita berpikir setelah kita mendapatkan dan mendapatkan ketenangan, kelurusan dalam beragama, lalu tidak diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Keliru anggapan kita. Karena ini nas dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Di saat seseorang kemudian terus lurus, lurus, lurus, bertambah ujiannya, ujiannya, cobaannya, untuk kemudian dia mengetahui bahwa dengan kelurusan ini dia lulus dalam ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Jalla Subhanah. Namun coba lihat, orang yang barakallahu fikum dengan ujian lalu bengkok jalannya, menengok ke kiri dan ke kanan, atau mungkin menengok ke belakang, dia akan menemukan kesulitan dalam menghadapi ujian, Setelah itu mendapatkan kegagalan di tengah jalan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disinilah letaknya barakallahu fikum. Untuk kita melakukan perbaikan. Lahiriah kita dan batiniah kita barakallahu fikum. Jangan ada di dalam segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam muara yang melaluinya lah kita akan tergeret dalam kesesatan dan jauh dari tuntunan dan syariat Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin kita bisa menjawab dan kita bisa mencocoki dan menyesuaikan lahiriah kita dengan tuntunan Nabi Yunus alaihi salatu wasallam, tapi yang menjadi muara kebaikan dan kejahatan yang ada di dalam diri kita sendiri juga harus kita memberikan koreksian yang lebih ketat rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita tidak merasa kalau ternyata di dalam diri kita ini ada segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menarik, yang menggeret, yang mengajak kita keluar dari jalur yang berbarokah di dalam hidup barakallahu fikum. Kita ingin tahu apa yang dimiliki oleh generasi pertama umat ini. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in sehingga mereka istiqamah padanya sampai bertemu dan berjumpa dengan Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Dengan melalui berbagai macam badai ujian di dalam hidupnya, berpegang dengan tuntunan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Maka al-babul awwal, pintu yang pertama yang harus dijaga dan diperhatikan, inilah dia generasi salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in berada padanya, yaitu al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan dalam semua perilakunya untuk mencari ridhonya Allahu Jalla Subhanah. Mencari cintanya Allahu Jalla wa'ala. Mencari kasih sayang Allahu Jalla Subhanah. Mengejar nilai dan kenikmatan yang ada di dalam surganya. Itu yang ada dalam langkah generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mari kita dengarkan apa cerita Allahu Jalla wa'ala di saat mensucikan batiniah mereka di dalam memikul amanat dan nikmat dari Allahu Jalla wa'ala yang besar ini. Allahu Jalla wa'ala bercerita di dalam surat Al-Hasyr. Qala Allahu Azza wa Jalla للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Allahu Jalla wa'ala yakul. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Yang mereka diusir dari kampung halamannya. Diusir dari tanah airnya. Diusir dari hak miliknya, harta bendanya. Mereka siap memikul beban derita lahiriahnya barakallahu fikum. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka harapkan? Yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, yang mereka ingin gapai dan ingin capai, yang mereka ingin peroleh dan dapatkan barakallahu fikum, fadlan minallahi waridwana. Karunia dari Allahu Jalla Subhanahu. Ridhonya Allahu Jalla Jalaluhu. inilah yang mereka harapkan, barakallahu fikum, dalam memikul segala ujian dan beban derita untuk menjalani syariat Allah Jalla Subhanah dan menapaki langkah dan jalan yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Kedua, Allah Jalla wa ala menguatkan, wa yansuruna Allah wa rasulah. Tiada ada dari mereka yang membela hak dan kepentingan mereka sendiri. Yang ada adalah usaha, gerakan pembelaan terhadap hak-hak Allah Jalla Subhanah dan hak-hak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia kedepankan, jadikan pada posisi yang terdepan, paling tinggi, paling atas, paling awal, yang terkait dengan hak-hak Allah Jalla Subhanah dan hak-hak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yabtaguna fadla minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Allah Jalla wa ala memberitahukan tentang batiniah para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in dalam memperjuangkan, dalam mempertahankan, dalam membela dan menjaga nikmat yang besar itu, mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. I'lamu rahimani wa rahimakumullah. Inilah barakallahu fikum keikhlasan. Qala Allah Azza wa Jalla anhum. Allah Jalla wa Ala bercerita pula tentang mereka. Muhammadun, dalam surat Al-Fatih, Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Allah Jalla wa Ala bercerita di dalam Al-Qur'anul Karim, Muhammad adalah Rasulnya Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang menyertai beliau, siapa yang dimaksud kalau bukan orang-orang yang terpilih dari kalangan generasi yang hidup di masa Nabi Yuna alaihissalatu wassalam. Itulah para sahabat Nabi. Walladzina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Tegas, keras terhadap barakallahu fikum orang-orang kafir kepada Allah, namun penyayang di antara mereka. Allah mengatakan barakallahu fikum kepada diri nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Allah Jalla wa Ala mensucikan para pejuang Islam di awalnya, generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Allah mensucikan batiniah mereka. Tidak ada yang mereka harapkan, tidak ada yang mereka inginkan kecuali ridha dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita barakallahu fikum banyak-banyak dan sering menyoal diri kita sendiri tentang pemberitahuan Allah Jalla wa Ala terhadap generasi pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in tentang keikhlasan barakallahu fikum. Dari sini kita mengetahui bahwa dakwatus sunnah wa da'watus salafiyah tidak butuh kepada orang yang bertitel tinggi-tinggi. Tidak ada. Tidak membutuhkan orang yang mungkin punya barakallahu fikum ulama yang sangat-sangat banyak tempat belajarnya. Tidak. Yang dibutuhkan adalah keikhlasan dari masing-masing kita. Seorang petani atau mungkin barakallahu fikum peladang, atau mungkin dia adalah peternak atau yang semisalnya, atau mungkin tukang beca atau yang sejenisnya. Kalau dia benar-benar menjaga yang ini, keikhlasan, tidak mengharapkan barakallahu fikum, apalagi menjadi orang ternama, terdepan, terkemuka, atau menjadi orang yang paling tinggi, paling atas. Mari kita dengarkan kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Di saat bercerita barakallahu fikum tentang seseorang yang tidak mengharapkan di dalam jihad barakallahu fikum. Tuba li'abdin akhadha anana firasyihi fi sabilillah. Sungguh amat sangat beruntung orang-orang yang memegang kendali tunggangan dalam perang di jalan Allah Jalla Subhanah. Dia barakallahu fikum kalau berbicara enggak didengar. Kalau dia meminta izin atau pembelaan enggak diminta, enggak diberikan. Tidak dianggap pembelaannya. Kalau disuruh menjadi orang yang paling belakang dalam barisan, dia siap segala-galanya. Sampai para ulama menjelaskan, mereka-mereka yang tidak mengharapkan apa-apa dalam perjuangannya kecuali ridhonya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam memuji dan menyanjungnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fanduru barakallahu fikum ibadallah. Terkait dengan nilai keikhlasan di dalam dakwatu ilallah Jalla Subhanahu. Wakam, betapa banyak orang yang diberikan hidayah oleh Allah melalui orang yang mungkin dalam bahasa kita pas-pasan ilmunya, tetapi dia sabar, tetapi dia ikhlas, tetapi dia istiqamah membimbing umat, mengarahkan umat, lebih bernilai dan lebih berhasil daripada orang yang mungkin pernah duduk di sekian tempat di majelisnya para ulama, punya titel atau yang semisal dan sejenisnya. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh da'watu ilallahi jalla subhanah. Oleh da'watu sunnah. Oleh da'watu salafiyah. Yang dibutuhkan adalah keikhlasan engkau di dalam memikul amanah da'watu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mahal barakallahu fikum. Inilah yang paling berharga dalam perjalanan da'watu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, tentang semuanya ini untuk kita menyadari, semua ahlus sunnati wal jamaah harus melakukan koreksian ke dalam diri-diri mereka. Apa yang dimaukan melalui da'wat ilallahi azza wa jalla yang suci ini? Ketenaran? Salah. Keliru Anda. Bukan ini tempat mencari ketenaran di mata umat. Engkau menjadi orang yang tersohor. Engkau ingin menjadi orang yang terkenal. Salah dan keliru. Bukan di sini pintunya barakallahu fikum. Bukan di sini alamatnya. Menjadi orang yang mungkin orang-orang berdatangan berduyun, orang-orang mengelukan engkau. Salah dan keliru barakallahu fikum. Bukan ini tempatnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah tempatnya orang-orang yang ikhlas. Da'watu sunnah wa da'watu salafiyah, da'watu ahli sunnati wal jamaah, tempatnya orang-orang yang ikhlas. Tidak mengharapkan, tidak mencari, tidak ada yang dia maukan kecuali ridha dari Allah Jalla Subhanahu. Kecuali ganjaran yang disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam kehidupan yang abadi kelak, barakallahu fikum. Maka mengoreksi keikhlasan bagi kita yang sedang mengikuti atau berjalan di atas jalan sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam adalah usaha yang sangat-sangat-sangat besar dalam menyelamatkan barakallahu fikum diri kita dan juga untuk menjadikan diri kita istiqamah di atasnya. Ini intisarinya barakallahu fikum. Karena coba kita perhatikan. Orang apabila keluar dari sasaran ini, keluar dari pondasi dan landasan ini, banyak hal yang dia langgar dan dia tabrak. Banyak hal yang dia lakukan barakallahu fikum. Dari kekeliruan dan kesalahan, dia menganggap kalau ini adalah dia telah berjalan di atas bimbingan ulama fulan dan allan, padahal dalam pandangan agama dan tuntunan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam ini adalah salah dan keliru. Kenapa dia sampai kemudian berani untuk melangkah di atasnya, berjalan barakallahu fikum menujunya? Kenapa? Inilah dia tanda tanya. Benarkah Anda masuk ke dalam pintu dakwatus sunnah ini di atas keikhlasan untuk mencari ridhanya Allah Jalla Subhanah? Kalau ternyata engkau mengatakan ingin mencari ridha dan cintanya Allah Jalla Subhanah, koreksi kembali langkah yang engkau lakukan. Ini bertentangan dan berbeda dengan niat Anda untuk mencari ridhanya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Wa kam minan nasi. Betapa banyak barakallahu fikum orang-orang yang mungkin menisbahkan diri kepada sunnah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, mengaku berjalan di atas jalannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak langkahnya, banyak kiprahnya, banyak pikirannya, banyak ide-idenya menyelisihi, bertentangan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, kalau engkau mengharapkan cinta dan ridhanya Allah, bukan ini langkah dan jalannya. Bukan ini barakallahu fikum jalannya rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai wal'iyadhu billah, ada orang yang bermain barakallahu fikum secara jama'i, sama-sama dalam bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanahu. Dia sadar dan mengaku dengan ilmu yang telah dipelajari dan dikaji, dengan ilmu yang diajarkan, salah dan bertentangan dengan manhajul haq. Banyak alasan yang muncul. Alasannya, ingin mendekatkan orang awam kepada sunnah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Ingin barakallahu fikum memberitahukan kepada orang bahwa dakwah ini adalah dakwah yang juga mengikuti perkembangan terus demikian. Tatawur. Mulai dari sistem pendidikan yang ada di daerahnya atau pada pondoknya sudah hancur lebur. Dikikis sedikit demi sedikit. Terus demikian. Dikikis rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia tahu kalau ini bertentangan dengan manhaj. Dia tahu kalau ini bertentangan dengan syariat Allahu Jalla wa'ala. Inilah yang kita maksudkan. Ngeri kalau sekiranya hal itu menimpa diri kita sendiri. Sungguh sangat menakutkan barakallahu fikum. Apa yang kita akan katakan di hadapan Allahu Jalla Subhanah? Kita adalah salafi sunni ahlus sunnati wal jamaah. Tapi langkah dan perilaku kita banyak menyerupai langkahnya hizbiyun, langkahnya ahlul bida'i. Apa yang kita akan katakan di hadapan Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa dengan itu kita berbangga? Jawabannya salah dan keliru. Kita harus berbangga di saat kita bisa mewujudkan pendidikan di atas tuntunan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, yang mungkin banyak orang melirik dan melihatnya dengan mata sebelah, barakallahu fikum. Kita bangga dengan usaha yang kita lakukan, tidak keluar dari rel yang disyariatkan oleh Allahu Jalla Subhanah. Mungkin orang-orang meliriknya dengan mata penuh pelecehan dan penghinaan, perendahan, rahimani wa rahimakumullah. Kita harus bangga, barakallahu fikum, untuk kita istiqamah di atas tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Harus, barakallahu fikum, kita berbesar hati dan berbesar jiwa dengan istiqomahnya kita dalam banyak tuntunan agama, tidak keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini yang harus membanggakan kita, barakallahu fikum. Berarti banyak orang yang tidak lulus dalam ujian Allah Jalla Subhanahu. Mungkin ada orang yang diuji melalui dua pintu. Pintu ini adalah pintu yang penuh dengan kefakiran, kekurangan dari semua sisi. Terlebih khusus, kekurangan dari sisi sandang pangan. Anda tidak akan, barakallahu fikum, kalau melalui jalur ini tidak akan terdongkrak. Ya begitu-begitu saja. Sementara kalau Anda melalui pintu ini, ya, akan banyak hal-hal yang engkau dapatkan dan peroleh. Engkau menjadi orang tenar. Engkau menjadi orang yang terkenal. Engkau menjadi orang yang punya dari sisi duniawi, punya segala-galanya. Ini dia. Sekarang ujian dari dua pintu ini, pintu yang mana kita akan harus lalui? Disinilah letaknya nilai, barakallahu fikum, kejujuran hati dan keikhlasan untuk memikul amanat dakwatu ilallahi jalla subhanah. Engkau akan membuka pintu yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Karena itulah perjalanan para nabi dan rasul dalam perjalanan memikul amanat dakwatu ilallahi jalla wa'ala, penuh dengan ujian dan cobaan, barakallahu fikum. Di penghujung jalan yang penuh dengan ujian ini, di sanalah letak, barakallahu fikum, kemenangan dan surganya Allahu Jalla Jalaluhu. Kita masih diisyaratkan hal ini oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Di saat beliau bersabda melalui sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibnu Mas'ud bercerita, khatta lana Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadi, faqala hadha sabilullah mustaqima. Rasulullah menggariskan satu garisan, lalu kemudian beliau mengomentari tentang garisan ini. Satu, lurus, ini adalah jalan Allah yang lurus. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yamini dhalikal khatwan shimali. Lalu Nabi Yuna alaihi salatu wassalam menggariskan garisan-garisan. Ada yang mengatakan di sebelah garisan yang lurus kiri kanannya, garisan-garisan yang banyak. Ada yang menggambarkan garisan-garisan yang banyak ini memotong garisan yang satu lurus, barakallahu fikum. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan. Tiada satu pun dari jalan ini yang banyak ini kecuali syaitan menyeru di atasnya. Fanduru rahimani wa rahimakumullah. Ternyata jalan yang lurus dan panjang yang akan menyampaikan kepada Allah dan Rasulnya bukan jalan yang bertaburan dengan wewangian dan bunga-bunga mawar, barakallahu fikum. Ternyata jalan yang panjang tapi lurus ini penuh dengan ujian dan cobaan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. baca perjalanan para nabi dan rasul dalam memikul amanat dakwatu ilallahi jalla wa'ala yang telah dipilih oleh Allah dari umatnya, dari kaumnya. Bagaimana perjalanannya? Mereka adalah pilihan Allah yang akan berjalan melalui jalan Allah yang lurus. Ternyata ujian dan cobaannya, aduhai betapa banyak dan besarnya. Tetapi coba baca sejarah kelulusan untuk menghadapi ujian dan cobaan. Ternyata berakhir dengan surganya Allah Jalla Subhanah. Berakhir dengan nikmat bisa bertemu dan melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fa aina turidu ya abdallah. Mana yang anda maukan? Berhasil di dunia atau berhasil kelak di akhirat? Berhasil di dunia yang kita maksudkan tadi, pintu ini adalah pintu banyak ada posisi kedudukan padanya, ada berhamburan nikmat, wewangian barakallahu fikum semerbak datang menghampiri diri engkau, wajah engkau menghampiri badan engkau, penuh dengan taburan nikmat barakallahu fikum, kesenangan ada padanya. Apa ini yang engkau akan kejar dan cari? Sementara kita sadar kalau ini memutuskan langkah kita untuk sampai kepada Allah Jalla Subhanah dan surganya barakallahu fikum. Disinilah letaknya keikhlasan yang tadi kita gambarkan dan sebutkan. Di atasnya kita harus membangun prinsip untuk dalam mengikuti langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan pesan dari barakallahu fikum. Sufyan al-Thawri rahimahullah. Kata beliau, ma'alajtu syai'an ashaddu min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit, yang paling berat, yang paling susah untuk saya mengobatinya daripada mengobati barakallahu fikum niat, kata beliau. Setiap kita menyadari, setiap bergerak, melangkah, berucap, berbicara, rahimani wa rahimakumullah, kita coba untuk kemudian meluruskan niat. Tapi coba ketika banyak orang mengeluh-elukan, memuji, rahimani wa rahimakumullah, pintu keikhlasan yang dengannya kita membuka amal ini goyang. Ternodai barakallahu fikum, datang. Ingin dilihat, ingin dipuji lagi. Padahal ini tengah-tengah beramal barakallahu fikum. Kalaupun mungkin dia diberikan kekuatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kemudian mempertahankan, mengusir bisikan jahat dan buruk yang akan menodai keikhlasan setelah dia selesai beramal dan berbuat. Masih ada pintu untuk dilalui oleh syaitan. Menggoda, mengganggu keikhlasannya. Menceritakan kepada orang lain untuk mendapatkan sanjungan dan pujian barakallahu fikum. Assalullah salamatul afiyah. Maka oleh karena itu, bagaimana salafun salih ridwanullah alim ajma'in menjaga keikhlasannya rahimani wa rahimakumullah. Muhammad bin Al-Muthanna meriwayatkan barakallahu fikum dari Abdullah bin Sinan. Abdullah ibn Sinan rahimahullahu ta'ala bercerita, di saat saya bersama Abdullah ibn al-Mubarak dan Ma'mar ibn Sulaiman di sebuah tempat, lalu kemudian muncul teriakan nafir, perintah untuk keluar segera karena pasukan barakallahu fikum datang. keluarlah rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin. Di satu barisan pasukan berhadapan dengan musuhnya Allah Azza wa Jalla. Tampillah kemudian jawara dari barisan orang-orang kafir kepada Allah Jalla wa Ala al-Ilaj. Untuk menyebutkan pendekar jawara dari orang ajam, Iljaqwa. Keluar. Menantang untuk perang tanding. Dilayani oleh kaum muslimin. Satu kaum muslimin maju. Terbunuh. Disusul dengan berikutnya. Terbunuh di tangan yang satu ini. Sampai kemudian tercatat. Abdullah bin Sulaiman bercerita. Barakallahu fikum. Abdullah bin Sinan bercerita. 6 orang sudah tumbang. Di tangan barakallahu fikum orang kafir ini. Abdullah bin Sinan bercerita. Faltafata ilayya Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak menoleh kepadaku. Lalu kemudian Abdullah ibnul Mubarak mengatakan. In kutiltu fa'fa'al kaza wa kaza. Kalau saya terbunuh, lakukan ini dan ini. Kata Abdullah ibnul Mubarak kepada temannya barakallahu fikum Abdullah bin Sinan. Melesat Abdullah ibnul Mubarak maju. Orang tidak tahu siapa dia. Allahu Akbar. Bagaimana salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in menjaga tentang pintu keikhlasan ini barakallahu fikum. Melesat maju. Lalu kemudian bertanding sa'atan. Bertanding adu barakallahu fikum. Satu zaman bertarung barakallahu fikum. Tewas. Keluar lagi ilaj dari mereka orang-orang kafir. Tumbang. Sampai kemudian 6 orang tumbang di tangannya Abdullah ibnul Mubarak dalam perang tanding. Ka'annahum ka'abu. Abdullah bin Sinan bercerita menyaksikan kondisi orang-orang kafir. Mereka ketakutan melihat satu orang ini barakallahu fikum. Ketika tidak ada lagi yang akan keluar untuk menghadapi Abdullah ibnul Mubarak, tarada minas saffaini. Lalu Abdullah ibnul Mubarak melesat, menghilang dari 2 barisan. Tidak ada yang mengetahuinya. Sampai Abdullah ibn Sinan mengatakan, tiba-tiba dia muncul dekat dengan kami. Pesan barakallahu fikum. Pesan untuk kemudian jangan menceritakan. Coba antum bayangkan bagaimana meniti dan menata keikhlasan ini para pendahulu kita yang soleh. Aduhai betapa beratnya barakallahu fikum. Namun disinilah dia kemuliaan. Disinilah dia kemenangan. Intisari barakallahu fikum. Kemajuan, keselamatan, keistiqomahan, kesabaran kita dalam mengikuti langkah jalan salafun salih ridwanullah alim ajma'in. Inilah yang menjadi inti sarinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Meniti dan selalu mengoreksi apa yang engkau maukan ketika berucap di dalam dakwah ilallah jalla subhanah. Apa yang engkau maukan di saat engkau memberikan bimbingan padanya. Apa yang engkau inginkan di saat engkau bergerak dan diam di atasnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka karena beratnya barakallahu fikum, saya dan segenap ikhwani merasakan betapa seringnya kita gagal. Namun jangan sampai kegagalan ini untuk kemudian menjadi kegagalan yang abadi. Gagal, tapi kita bangkit kembali. Kita sadar kalau kita ini salah dan keliru. Kita segera beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Meniti kembali, mengingatkan murasalah antara alim yang satu dengan alim yang lain. Dalam surat menyuratnya, semuanya terfokus untuk kemudian menjaga keikhlasannya. Barakallahu fikum. Aduhai betapa tingginya nilai dari keikhlasan yang menjadi pondasi perjalanan keistiqoman seseorang di atas dakwatu ilallahi jalla subhanah. Maka sampailah kita kepada kesimpulan bahwa dakwatu salafiyah wa dakwatu sunnah adalah butuh orang-orang yang ikhlas di dalamnya. Tidak butuh kepada orang yang berpangkat dan berjabatan. Tidak butuh kepada orang-orang yang tinggi. Barakallahu fikum. Dakwah kita ini butuh terhadap orang-orang yang ikhlas di dalam memikulnya. Kita meminta kepada Allah Jalla Subhanahu. Kita berharap barakallahu fikum darinya. Kita dibantu dan ditolong oleh Allah Jalla Subhanahu untuk menjadi orang yang ikhlas di dalamnya. Karena sungguh amat sangat-sangat merugi jikalau kita tidak sampai barakallahu fikum kepada atau memetik nilai yang kita telah perbuat. Kita pontang-panti memeras keringat kita untuk membela dakwah tu ilallah jalla wa'ala. Namun karena keinginan dan keikhlasan kita kurang, nilai yang besar di dunia ini menjadi kecil di sisi Allah jalla subhanahu. Ini yang menakutkan. Ini yang mengerikan barakallahu fikum. Maka tidak ada tempat untuk mematri diri. Untuk terus melakukan perbaikan dan perubahan. Kecuali bersabar di majlis ilmu barakallahu fikum. Inilah dia pintu yang terakhir di dalam hidup ini. Untuk kemudian kita bisa selamat. Duduk bersama teman-teman kita yang soleh. Berada pada keluarga, teman, tetangga kita yang soleh. Duduk barakallahu fikum di hadapan seseorang yang membimbing kita. Yang tidak mengharapkan kecuali ridhonya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka segenap saudara kami kaum muslimin yang saya muliakan barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini sebagai mukaddimah terhadap daras kita. Masih ada yang perlu saya sampaikan terkait dengan hal yang sangat penting di dalam memikul amanat dakwatu ilallahi azza wa jal. Yang pertama, barakallahu fikum, pondasi keikhlasan ini yang menjadi intisari yang nantinya akan membuahkan pondasi yang keberikutnya untuk memikul amanat dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.